goda jiwaku yang setiap saat datang menyiksa batinku. Namun dirimu tak dapat melihat kenyataan ini. Ku rela dan berpasrah hati akan semua ini, walau juta kecewa mencekam diriku. Biarlah ku tempuh sendiri sisa hidup ini, dan ku mencoba mencari kedamaian batin. Sejuta kecewa mencekam diriku.